Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada, dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan dan karunia, limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Allama Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih berada di pembahasan awal dari kitab ini. Di pertemuan yang lalu, ya, di awal pembahasan kita telah menerangkan bahwa risalah ini dibangun di atas penjelasan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolonglah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan perbuatan-perbuatan aniaya. Maka dijelaskan oleh beliau hakikat dari makna albir dan takwa, kebaikan dan ketakwaan itu apa? Penjelasannya sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian sekarang beliau akan menjelaskan, ya, lawan daripada albir yaitu al-ithn, dosa, perbuatan dosa yang kita harus jauhkan untuk menyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, beliau rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, وَفِي مُقَابَلَتِهِ الْإِثْمُ. Kebalikan dari al-bir, ya, kebaikan, adalah al-ithmu, yaitu dosa, keburukan. Kita bisa melihat penjelasan tentang kalimat ini atau kata ini, al-ithmu, disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Ibnu Ibn Qayyim di sini, wa fi hadithi Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ji'ta tas'alu anil birri wal-ithm. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Ya, berarti albir, kebaikan yang menghimpun semua kebaikan yang diinginkan pada diri seorang hamba, lawannya adalah al-ithmu, yaitu dosa. Maka kata beliau, al-ithmu kalimatun jami'atun lishururi wal uyubi allati yudhammul abdu alaiha. Maka yang namanya al-ithm atau dosa dalam terjemahan bahasa kita adalah satu kalimat, satu kata yang menghimpun semua jenis keburukan dan celaan yang yudhammul abdu alaiha, menjadi sebab seorang hamba dicela ketika melakukannya. Ya. Satu kata yang menghimpun, yang mencakup semua keburukan dan aib, kekurangan atau celaan yang menjadi sebab seorang hamba dicela ketika melakukannya. Ya, tentu saja di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini sebenarnya ya, ada tercampur di sini, bukanlah hadis riwayat Nawas Ibnu Sam'an. Karena hadis riwayat Nawas Ibnu Sam'an itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, lafadznya meskipun agak mirip, tetapi berbeda, ya. Jadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini harusnya adalah hadis riwayat Wabisa Ibnu Ma'bad radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Wabisa Ibnu Ma'bad radhiyallahu taala anhu yang kemudian di sini di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, hadis riwayat Wabisa Ibnu Ma'bad ini yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Di tengah-tengah hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makna albir, kebaikan. Beliau bersabda, albirru mat ma'annat ilaihi nafsu wal ithmu ma haka fi sadrika wa taraddada fi sadr. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Kebaikan itu adalah yang jiwamu tenang dengannya. Kebaikan itu adalah yang jiwamu tenang kepadanya. Adapun perbuatan dosa adalah yang menjadikan ragu berat di dalam jiwamu dan bimbang di dalam dadamu. Ini pengertian yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kebaikan dan keburukan. Ya, jadi hadis yang disebutkan oleh penulis di sini oleh Imam Ibnu Qayyim harusnya adalah hadis riwayat Wabisa Ibnu Ma'bad, bukan hadis riwayatnya An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhuma wa anis sahabati ajma'in. Yang jelas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa itu? Faedah penting bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmatnya memudahkan manusia itu dalam kebaikan dan menjadikan asalnya hati menolak keburukan. Ya, karena Nabi SAW bersabda, albirru matma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah yang jiwa manusia hatinya tenang kepadanya. Sesuatu yang menenangkan tentu disukai. Ya. Orang akan melakukannya dengan tenang, tidak akan merasa terganggu, sehingga dia akan mudah mengerjakannya insya Allah. Ya, sebagaimana keburukan, kebalikannya. Wal ithmu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Dosa itu adalah yang memberatkan jiwa dan berguncang hati ketika melakukannya. Berarti orang tidak akan tenang melakukan keburukan, itu hukum asalnya. Ini salah satu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wujud rahmatnya yang maha sempurna, menjadikan kesiapan hati manusia untuk menerima kebaikan itu demikian besar, ya. Sementara keburukan secara asal akan ditolak oleh hati manusia. Ya, keburukan secara asal akan ditolak oleh hati manusia. Tentu saja ini bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki iman yang benar, maka dia akan menyikapinya seperti ini. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman, semangatnya untuk berbuat kebaikan akan semakin meningkat seiring dengan semakin benarnya imannya, semakin bersihnya hatinya. Dan sebaliknya, ketika kotoran telah menutupi hatinya, maka itu juga akan menutupi fitrah asalnya yang selalu mencintai kebaikan. Dan ketika berhadapan dengan keburukan, maka dia akan ragu-ragu dan hatinya akan merasa berat. Baik, kita kembali. Jadi Ibnu Qayyim di sini menyimpulkan makna al-ithmu adalah, ya, kalimatun jami'atun lisyururi wal uyubil lati yudhammul abdu 'alaiha, satu kata yang meliputi semua keburukan, semua kejelekan, dan al-uyub, aib atau celaan yang menjadi sebab seorang hamba dicela ketika melakukannya. Baik. Selanjutnya kata beliau, fayadkhulu fi musammal birri wal imani, fayadkhulu fi musammal birri al imanu wa ajza'uhu adh-dhahiratu wal batinah. Maka dalam pengertian albir, kebaikan, berarti masuk ke dalamnya semua, ya, keimanan dan bagian-bagiannya yang lahir maupun batin. Masuk dalam pengertian albir, keimanan, iman, dan semua bagian-bagiannya yang lahir maupun batin. ya. Wala raiba anna taqwa juz'un juz'u hadzal makna, dan tidak ragu lagi ya, tentu saja kalimat takwa juga merupakan bagian dari makna ini. Ya. Inilah yang disebut albir, kebaikan yang dimaksud dalam ayat tadi. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Berarti masuk dalamnya semua iman, cabang-cabangnya yang lahir maupun batin. Dan tentu dalamnya termasuk juga pengertian takwa. Wa aktsaru ma yu'abbaru an birril qalbi. Dan kebanyakannya, ya, birrul qalbi itu diungkapkan oleh para ulama kebaikan hati. Sering diungkapkan oleh para ulama dengan kalimat wa huwa wujudu ta'mil imani fihi wa halawatihi. Kebaikan hati itu adalah dengan dia, ya, dengan terdapat di dalamnya, atau hamba itu merasakan kelezatan dan kemanisan iman. Ketika seorang hamba telah mencapai tingkatan ini, berarti di dalam hatinya benar-benar terdapat kebaikan, ya, terdapat keimanan yang benar, terdapat ketakwaan. Wa ma yalzamu min dzalika min tuma'ninatihi wa salamatihi wa insirahihi wa quwwatihi wa farahihi bil imani. Dan juga setelah dia merasakan kelezatan dan kemanisan iman di hatinya, maka juga dia akan merasakan konsekuensi dari semua itu berupa apa? Hatinya akan selalu tenang ketika dia berzikir kepada Allah. Ya, hatinya akan selamat dari kotoran-kotoran yang menghalanginya. Hatinya akan selalu lapang, kuat, dan selalu gembira dengan keimanan. Gembira ketika beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Gembira ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran. Fa inna lil imani farhatan wa halawatan wa ladzatan fil qalbi. Karena sesungguhnya keimanan itu akan merasakan kegembiraan. Keimanan itu ya akan mewujudkan kegembiraan. Akan dirasakan manisnya dan kelezatannya di dalam hati manusia oleh hamba yang memilikinya. Faman lam yajidha fahuwa faqidun lil imani aw naqisuhu. Maka barang siapa yang tidak merasakan hal ini, maka hamba ini cuma dua kemungkinan. Orang yang kehilangan iman sama sekali, minimal orang yang imannya kurang. Orang yang imannya cacat, na'udzubillah min dzalik. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu perkara yang perlu kita perhatikan, sehingga menjadikan kita harus segera membenahi penyakit hati atau sebab-sebab yang menghalangi hamba untuk merasakan manisnya iman. Karena ini, ya, menjadikan iman yang belum dirasakan manisnya, dikatakan oleh beliau, hanya dua kemungkinan. Orang yang kehilangan iman sama sekali, tidak punya iman, rusak binasa imannya, atau paling tidak orang yang cacat imannya. Nakis, ya, kurang imannya. Maksudnya, kalau kondisi seorang hamba seperti ini, bagaimana dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diterima oleh Allah? Ini keadaan yang sangat berbahaya. Ketika seorang hamba membiarkan dirinya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi imannya belum dibenahi, maka belum tentu dia akan selamat ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pembenahan iman adalah perkara yang harus diusahakan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Baik. Wahuwa minal kismil ladhina qala Allahu azza wa jalla fihim. Dan orang yang seperti ini, dia tidak merasakan manisnya iman, tidak merasakan ketenangan di hatinya ketika berzikir kepada Allah. Dia termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat ke-14. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab pedalaman berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kalian belum beriman, akan tetapi katakanlah kami baru berislam dan keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka maka Allah tidak akan menggugurkan amal-amalmu sedikit pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini jelas sekali, orang-orang Arab ini adalah orang Muslim, tapi ketika mereka mengaku tingkatan yang lebih tinggi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan mereka. Kalian belum beriman, tapi baru berislam. Ini keadaan yang banyak menimpa manusia. Mereka merasa sudah tenang dengan kondisi imannya, padahal wujud iman yang benar belum terdapat di hati mereka, yaitu yang dirasakan manisnya. Ya, ini konsekuensi dari amal yang benar yang harusnya dimiliki oleh orang yang benar jika keimanan di dalam hatinya benar. Makanya ketidakadaan, ya, ketidakadaan manis yang dirasakan oleh seorang hamba di dalam hatinya ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak tenangnya dia ketika dia berzikir kepada Allah, melaksanakan ibadah, justru dia malah merasa tenang dengan urusan dunianya, dia malah merasa betah berlama-lama dengan kegiatan dunia yang dilakukannya, ini adalah bukti imannya sedang bermasalah besar di dalam hatinya. Kata Ibnu Qayyim di sini, orang ini bisa jadi hilang imannya sama sekali atau paling tidak kurang, cacat imannya. Kita masih ingat, ya, pernah juga di beberapa kajian saya menukilkan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan konsekuensi dari salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah, yaitu Asy-Syakur. Ya, beliau tegaskan, ini juga gambaran orang yang imannya tidak benar ketika dia tidak merasakan manisnya iman. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, idza lam tajid halawatan fi qalbika inda amalin salih fattahimhu. Jika kamu tidak mendapatkan perasaan manis di dalam hatiku, dalam hatimu ketika mengamalkan amalan soleh, maka curigailah imanmu. Ya, maka curigailah keimananmu. Fa inna Allah azza wa jalla syakurun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama Asy-Syakur. Maha berterima kasih, maha bersyukur, yakni maha membalas kebaikan hamba dengan balasan yang lebih dari apa yang dikerjakan oleh hamba. Ini ya, yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi min halawatin yajiduha fi qalbihi wa tumaninatin wa insirahin wa qurrati ainin fa haitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Jadi maknanya dari makna dari nama Allah yang Maha Indah Asy-Syakur ini, yaitu maksudnya, kata beliau, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas bagi orang yang mengerjakan kebaikan dalam Islam dengan rasa manis yang akan dia dapatkan di dalam hatinya. Mesti dia akan dapatkan rasa manis di dalam hatinya, ketenangan di dalam jiwanya, ya, perasaan lapang dan qurratu ain, penyejuk bahkan di dalam jiwanya. Maka jika seorang hamba tidak merasakan hal tersebut, berarti ada yang rusak dalam amalnya, ada yang tidak beres dalam imannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang berhubungan dengan pembenahan iman ini bukanlah perkara yang disangka oleh sebagian orang, ah, ini sekedar untuk mencapai kesempurnaan, yang penting saya sudah benar dan sudah baik. Tidak. Ya, kalau Anda belum merasakan standar ini, berarti Anda belum sampai pada tahapan iman yang, ya, menyelamatkan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, sehingga perbaikan ini harus segera dilakukan. Tapi kita lihat ayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, surat Al-Hujurat ayat ke-14, menggambarkan apa? Ucapan orang-orang Arab pedalaman yang menyangka mereka sudah beriman padahal masih Islam zahir yang mereka lakukan, karena iman belum masuk dan wujud kemanisannya belum dirasakan di dalam hati. Coba lihat penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, fa haula'i ala as-sahhil qaulaini muslimuna ghairu munafikin. Mereka yang disebutkan di ayat ini, menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat dalam hal ini, ya, menurut pendapat yang sahih, yang paling benar dari dua pendapat, mereka adalah orang-orang muslim dan bukan orang munafik. Seandainya mereka orang munafik kan sudah gak perlu dibahas lagi. Ya. Tidak akan dikatakan, ya, katakanlah kami baru berislam. Tidak akan dikatakan berislam. Karena Allah mengetahui hati mereka. Tidak mungkin orang munafik dikatakan muslim. Menurut penafsiran yang paling benar dari dua penafsiran tentang ayat ini, mereka adalah orang-orang muslim dan bukan munafik. Walaisu bimu'minin, tapi bukan mukmin karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Idlam yadkhulil imanu fi qulubihim fayubashiruha haqiqatan. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka, sehingga iman itu bisa menyentuh, kemanisannya bisa merasuk ke hati mereka, yang kemudian dirasakan secara nyata. Inilah ayat yang menjelaskan tentang mereka-mereka yang hanya mencukupkan dirinya dengan Islam yang zahir, tapi keimanan tidak melakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan iman yang kuat di dalam hatinya dengan cara membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Dia hanya mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran pada lafadznya, tidak merenungkan kandungan maknanya, demikian pula ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sudah sering kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang jelas, ya, keimanan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah keimanan yang benar, yang belum dirasakan oleh sebagian kaum mukminin. Coba lihat orang-orang beriman yang sempurna imannya, yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di awal-awal surat Al-Hujurat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu. Menyatu dengan hatinya. Menjadi keindahan, kemanisan, kenikmatan yang tiada taranya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Karena iman itu indah dan manis di hatinya, otomatis sebaliknya Allah menjadikan kamu benci, muak, tidak suka kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka inilah orang-orang yang selalu mengikuti jalan yang lurus. Ya, ini keadaan para sahabat. Yang dimana disebutkan juga di dalam Sahih Bukhari, inilah rahasia kenapa para sahabat sangat tegar dan teguh bertahan di atas keimanan sebesar apapun cobaan yang mereka alami. Di awal-awal Rasulullah SAW mendakwakan Islam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan pernyataan yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Mereka tidak pernah meninggalkan agamanya, cobaan sebesar apapun yang mereka hadapi. Memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisannya, kenikmatannya telah merasuk dan bercampur dalam hati manusia, menjadikan orang yang memilikinya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Ini gambaran keimanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itu, inilah yang menjadi sebab seorang hamba harus mengusahakan memiliki iman yang standar seperti ini, yang dengan itu dia akan bisa insyaallah dengan izin Allah, dengan pertolongan dari Allah, tegar menghadapi fitnah. Dan dia akan diterima dengan keridhaan ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Baik. Kemudian diterangkan selanjutnya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa qad jama'a Allah ta'ala khisal laisal birra an tuwallu wujuhakum an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masaki wal masakin wabnas sabili wassailina wa firriqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna biahdihim idza ad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebaikan atau albir itu, ya, dengan kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah dengan beriman kepada Allah, ya, orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para nabi, ya, dan memberikan hartanya, memberikan harta yang dicintainya, yakni menginfakkan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, orang-orang yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kesusahan sedang melakukan perjalanan, dan orang-orang, ya, para pengemis yang membutuhkan, dan juga ketika memerdekakan budak, termasuk juga tentu saja menegakkan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati perjanjiannya jika mereka berjanji dan bersabar ketika menghadapi cobaan, ya, menghadapi menghadapi hal-hal yang merupakan cobaan dan musibah ketika terjadinya, mereka inilah orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Ini ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun semua, ya, jenis-jenis, semua macam-macam yang namanya albir, kebaikan. Terhimpun semua dalam secara lengkap dalam ayat ini. Fa akhbara subhanahu annal birra huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya. Wa hadhihi ya usulul imanil khamsil lati la qawama lil imani illa biha. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa yang namanya kebaikan adalah iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, yang ini merupakan landasan iman yang lima, yang tidak ada tegaknya iman, tidak akan tegak keimanan seorang tanpanya. Tapi termasuk tentu saja iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, ya. Dalam ayat ini tidak disebutkan, tapi disebutkan di ayat yang lain. Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Lagi pula, iman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia sudah termasuk iman kepada Allah. Karena takdir adalah bagian dari kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia itu, ya, Al-Qadir, Al-Qadir, ya. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk dalam masalah ini menakdirkan semua perbuatan makhluknya yang terjadi di alam semesta ini. Makanya ini tentu termasuk dari landasan iman yang terdapat di dalam, yang disebutkan di dalam rukun iman yang 6, yang tidak akan bisa tegak agama seseorang tanpanya. Wa annahu syara'i'u dhahiratu min iqamati salati wa ita'i zakati wa nafaqati wajibah. Dan bahwasannya albir, kebaikan itu juga mencakup syariat yang zahir. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, memberikan nafkah, ya, nafkah yang tentu termasuk juga yang dianjurkan dalam masalah ini. Wa annahul a'malul qalbiyatu allati haqa'ikuha allati hiya haqa'ikuhu minas sabri wal wafa'i wil wahdi wal wafa'i bil ahdi. Dan bahwasanya kebaikan itu juga mencakup amalan hati, ya, mencakup a'malul qalbiyah, amalan hati, yang ini merupakan hakikat daripada Maka ayat ini secara lengkap menjelaskan semua cabang-cabang dari kebaikan lahir dan batin. Fatanawalat hadhil khisalu jami'a aqsamid din. Haqa'iqahu wa syara'i'ahu wal a'mal al muta'alliqata bil jawarihi wal qalbi wa usulil imanil khamsi. Ya. Maka ayat ini kebaikan-kebaikan yang disebutkan di ayat ini itu meliputi semua pembagian dalam agama, semua bagian dalam agama, ya, hakikatnya, hakikat-hakikatnya, syariat-syariatnya, amal-amal yang berkaitan dengan amalan anggota badan dan amalan hati juga mencakup di dalamnya dasar-dasar keimanan, ya, yang lima atau tentu yang enam yang dimasukkan di sini adalah, ya, termasuk yang keenam yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam rukun iman. Kita telah menyempurnakan yang namanya albir di dalam hati kita, di dalam diri kita, lahir dan batin. Tayyib. Thumma akhbara subhanahu anna hadhihi hisalu taqwa bi'ainiha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di akhir ayat ini apa yang disebutkan di atas tadi, pembahasan tentang jenis-jenis kebaikan ini, inilah yang namanya khisalu taqwa, yang merupakan perkara-perkara takwa itu sendiri. Perkara-perkara takwa pada zatnya. Inilah yang merupakan, ya, cakupan semua makna takwa pada zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang melakukan ini. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Dan mereka lah orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Masya Allah, ini ayat benar-benar meliputi semua jenis kebaikan yang dituntut oleh pada diri seorang hamba agar dia bisa mengamalkannya. Agar dia mencapai hakikat keimanan yang benar, ketakwaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini telah kita lihat pengertian dari, ya, takwa yang cakupannya terkandung di dalam secara keseluruhan lahir dan batin, ya, semua sisi-sisinya, jenis-jenisnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Haqiqatuha al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Fayaf'alu ma amara Allahu bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dih wa yatruku ma nahaa Allahu anhu imanan bin nahyi wa khaufan min wa'idih. Adapun takwa hakikatnya adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dalam keadaan beriman dan mengharapkan balasan di sisinya. Kenapa kita harapkan balasan? Karena Allah yang menjanjikan. Orang yang tidak mengharapkan balasan berarti dia tidak percaya dengan janji Allah. Janji Allah balasan kebaikan di akhirat kita harus imani karena ini menyangkut iman kepada hari akhir. Ya, berkali-kali kita ingatkan orang yang mengatakan kita beramal tidak usah mengharapkan surga, tidak usah takut dari neraka, ini adalah orang yang bisa jadi mendustakan janji dan ancaman di hari akhirat. Berarti imannya tidak beres. Takwa diterangkan di sini mengamalkan ketaatan kepada Allah dalam keadaan mengimani. Ya, mengikhlaskan agama untuk Allah semata-mata, beriman kepada Allah dan mengharapkan balasan di sisinya, baik dalam melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Maka seorang hamba melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan mengimani perintah tersebut dan membenarkan janji Allah. Makanya dia mengharapkan karena dia membenarkannya. Wa yatruku ma nahaa Allahu anhu imanan bin nahyi, sebagaimana dia meninggalkan, ya, apa yang dilarang oleh Allah dengan mengimani. Itu adalah dilarang oleh Allah. Dia mengetahui dalilnya. Allah melarangnya. Wa khaufan min wa'idihi. Dan karena dia takut dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan dinukilkan, ya, pernyataan dari salah seorang tabi'in yang sanadnya sahih. Berkata, kama qala Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, sebagaimana pernyataan seorang tabi'in ahli ibadah yang terkenal, Talq ibnu Habib. Ini riwayat yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sebagai riwayat yang sahih sampai kepada Talq ibnu Habib. Berarti ucapan ini betul-betul benar penisbatannya kepada beliau. Sewaktu beliau menyatakan, ya, Talq ibnu Habib ini adalah seorang yang terkenal dengan ilmu dan mengamalkan ilmunya dalam masalah riwayat hadis, dia terpercaya. Nah, ya, ada sebagian ulama yang meninggalkan riwayatnya Al-Azdi, tapi ini adalah kritikan yang sama sekali tidak diterima, karena orang yang bernama Al-Azdi ini sendiri adalah mutakallamun fihi, justru juga dia dikritik dan dibicarakan. Yang jelas, Talq ibnu Habib adalah seorang tabi'in ahli ibadah yang secara riwayat diterima hadisnya, dinyatakan thiqah atau terpercaya. Beliau berkata, "Idza waqa'atil fitnatu fa'atfad," maka padamkanlah dengan ketakwaan. Qalu, murid-muridnya berkata, "Wa ma taqwa?" Apa itu takwa? Untuk memadamkan fitnah dengan takwa, apa itu takwa? Qala, maka beliau berkata, "An ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin minallah, tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi 'ala nurin minallah, takhafu 'iqaballah." Takwa itu adalah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuknya dengan mengharapkan balasan pahalanya. Jadi, mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas petunjuknya. Di situ ada ilmu. Sesuai benar-benar dengan perintah Allah, kita mengimaninya. Ini benar-benar merupakan perintah Allah. Ada dalilnya, ya, kita mengimaninya. Bahwa ini benar-benar dari Allah. Di atas cahaya dari Allah petunjuknya, yaitu di atas ilmu yang benar. Ada ihtisabnya dengan kamu mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta truka ma'siyatallahi 'ala nurin minallah takhafu 'iqaballah. Kemudian kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah juga di atas cahaya petunjuk Allah. Kau mengatakan ini maksiat, apa buktinya? Oh, Allah melarangnya, ini dalilnya. Jadi benar-benar kita mengimani di hati kita bahwa ini betul-betul dilarang oleh Allah, ya, di atas cahaya petunjuk dari Allah juga ada ihtisab. Ya, kita karena kita takut akan azab atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi yang nanti akan dikomentari Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai, ya, definisi yang paling baik tentang makna takwa. Definisi yang paling baik tentang makna takwa. Yang jelas di sini, ya, juga definisi ini akan kita lihat nantinya akan dipuji oleh para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi sendiri dalam kitab Siyar Alami Nubala memuji, ya, definisi yang disebutkan oleh Imam Talq ibnu Habib ini tentang makna takwa sebagai definisi yang sangat indah bersamaan dengan lafadznya yang sangat ringkas. Lafadznya yang sangat ringkas ini menghimpun semua makna takwa lahir dan batin, yang insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya nanti kita bisa akan terangkan lebih lanjut tentang pendalaman dari makna pernyataan dari Imam Talq ibnu Habib rahimahullah ta'ala ini. Cukup sampai di sini insya Allah yang kita bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam Ustaz, barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dari pembahasan Arisalah atau Bukiyah yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singgah dapat menambahkan ilmu kita. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk kalian ingin bertanya. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543, dan kami mohon pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan ini. Silakan, halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana? Dengan Umu Fajri di Sumatera Barat. Silakan Umu. Ya, begini Ustaz, saya menanyakan bagaimana dengan keadaan imam saya jika saya di rumah mendengarkan TV-TV sunnah, mendengarkan, saya bisa menangis Ustaz. Tapi ketika saya menghadiri majelis taklim, saya tidak merasakan itu Ustaz. Ada yang tidak beres dengan imam saya Ustaz. Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat bermanfaat tadi dari Ibu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Ya, pertanyaan tentang bagaimana kondisi iman seseorang yang ketika dia mendengarkan kajian di rumah, kajian yang bermanfaat atau nasihat seperti menyaksikan Rojak TV misalnya, dia bisa menangis. Tapi waktu menghadiri majelis taklim dia tidak merasakan itu. Kan seharusnya orang yang menghadiri majelis taklim kan lebih utama karena bisa mengambil ilmu langsung sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ilmu juga turun rahmat Allah. Ini justru tidak dirasakan di majelis taklim. Pertama kita katakan tentu yang bermasalah di sini bukan majelis taklimnya secara asal. Cuman mungkin hal-hal yang mengganggu di situ. Ya, misalnya di majelis taklim terlalu ribut. Orang-orang yang hadir justru ngobrol sendiri. Panitia atau ustadznya tidak mengingatkan. Banyak anak-anak yang bikin, yang bermain-main sehingga kacau suasana taklim. Apalagi bagian perempuan biasanya seperti itu. Karena jauh dari pengawasan mereka di balik hijab misalnya. Atau di tempat yang tidak terlihat oleh ustadz misalnya. Kemudian panitia juga tidak perhatian. Akhirnya keributan yang terjadi. Oleh karena itu inilah pentingnya. Majelis taklim itu perlu diatur dengan sebaik-baiknya, memposisikan mana tempat anak-anak bermain atau mungkin ya akhwat-akhwat atau ibu-ibu yang membawa anaknya ditempatkan tersendiri supaya nanti dia bisa mendiamkan anaknya dulu supaya tidak mengganggu yang lain, karena mengakibatkan yang lain yang ingin dapatkan faedah akhirnya terhalang. Tentu ini tidak boleh. Maka harus diatur dengan sebaik-baiknya. Tetap mereka boleh datang pengajian, tapi ketika anaknya ribut dia mungkin ya ditempatkan sendiri supaya nanti tidak mengganggu yang menginginkan ketenangan dan mendapatkan faedah dari ta'lim. Yang jelas, ya, insya Allah kalau kita hadiri majelis ta'lim dan orang yang menyampaikannya benar, menyampaikan dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka kita akan rasakan sesuatu yang menambah keimanan kita. Kita akan menangis ketika mendengarkan ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan gembira ketika mendapatkan janji-janji kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai konsekuensi iman yang benar di dalam hati seorang hamba. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami buka kembali. Silahkan. Halo. Halo. Silahkan. Kami coba angkat untuk telepon yang selanjutnya di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Assalamualaikum. Ibu, mohon maaf, Ibu hanya fokus saja ke telepon Ibu supaya suaranya tidak mengganggu pertanyaan Ibu ke Ustaz. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya. Sudah? Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mudah-mudahan ini ada apa, ada hubungannya dengan judulnya Pak Ustaz ya. Ya. Gini Pak Ustadz, saya diposisikan di antara orang tua dengan suami Pak Ustadz. Mm-hmm. Kebetulan suami saya lagi tidak kerja Pak Ustadz. Jadi apa yang nafkain dari saya gitu Pak Ustadz. Mm-hmm. Jadi orang tua perempuan suka kasihan ke saya gitu Pak Ustadz. Terus dia suka terlanjur ngomong tuh sama suami, kadang ngomongnya gak semantasnya gitu Pak Ustadz. Jadi suami saya itu membalas musir gitu Pak Ustadz, musir orang tua saya umurnya udah hampir 90 Pak Ustadz. Saya jadi posisi bingung gitu. Baik, baik. Jadi inti dari ibu ini ada permasalahan bahwa saya suami tidak kerja, yang mencari nafkah adalah si istri, kadang orang tuanya menegur suaminya dan suaminya tidak terima. Kadang mengucapkan hal-hal yang kurang berkenan kepada orang tua si wanita ini. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Silakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kebaikan pada diri beliau dan kepada keluarganya dan juga untuk kita semua, tentu saja barakallahu fikum. Ya. Ya, semua ini tentu saja merupakan bagian dari ujian yang dialami oleh setiap hamba dalam kehidupannya, ya. Seperti kondisi yang terjadi, pertama suami tidak bekerja, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suami itu pemimpin, disebutkan di dalam Al-Quran, karena diantaranya mereka memberikan nafkah kepada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah melebihkan satu sebagian di antara yang lainnya, dan karena mereka yang menginfakkan hartanya. Berarti dia yang memberikan nafkah untuk keluarganya. Maka ketika terjadi suaminya tidak bekerja, harusnya dia berusaha. Kecuali kalau ada alasan mungkin sakit atau ada alasan yang lain, maka ini adalah kesalahan yang hendaknya suami ini harus menyadari bahwa dia salah dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nafkahinya, ini juga bukan sesuatu yang harusnya dipertahankan. Ini mungkin cuma sementara suaminya berusaha kerja, kalau seandainya ini bisa dia berdagang, maka dia berdagang. Apa saja usaha yang dilakukan untuk dia bisa menjadi benar-benar qawwam, pemimpin dan penegak dalam rumah tangganya, ya. Jadi bukan istri yang mencari nafkah untuk dirinya. Terjadi masalah ketika mertua menegur suami, mungkin tegurannya, ya kita tidak tahu bagaimana. Cuman ini teguran yang benar sebenarnya, seandainya disampaikan dengan cara yang baik. Dan suaminya harusnya jangan marah, karena ini teguran yang benar. Mungkin mertuanya ingin menegakkan, ya, sesuatu yang benar pada tempatnya menurut Islam. Ketika dia menegur suami yang tidak bekerja, benar. Karena ini di masyarakat pun tercela, apalagi dalam Islam. Oleh karena itu suami harusnya bisa bersabar menghadapi nasihat seperti ini dan bisa berusaha, kecuali kalau dia ada halangan atau sakit misalnya, atau memang sedang berusaha mencarinya, ya, dan belum dapatkan. Tapi yang jelas, ya, masalah seperti ini bagi istri tadi hendaknya dia menyampaikan kepada ibunya atau tadi yang dikatakan orang tuanya yang menegur suaminya. Kalau negur dengan cara yang baik, ya, mungkin lebih bagus istri yang menyampaikan kepada suami dengan cara yang lebih baik, karena mereka tentu lebih saling mengenal dan lebih mengetahui saat-saat yang tepat untuk menyampaikannya. Dan juga bagi suami, harusnya jangan tersinggung, karena memang ini adalah kekurangan yang ada pada dirinya yang harus dia segera benahi, yang tentu saja ini tidak dibenarkan di masyarakat kita, apalagi dalam pandangan Islam. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu, Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Amaludin di Padang Lawas, Sumatera Utara. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz. Mohon penjelasan, apakah bukan dari Allah yang membuat saya tidak takut kepada neraka? Bukankah Allah yang membuat saya tidak mengharap balasan? Mohon diberikan pencerahan untuk saya, Ustaz. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan bermanfaat sekali ya. Jadi, ini kesalahpahaman dari Anda. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dalam tentang azab neraka dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman tentang neraka banyak sekali. Di Al-Quran dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian Anda mengatakan tentang surga dan kenikmatannya. Dan Allah yang menyebutkan ini jaza'an bima kanu ya'malun. Balasan bagi orang-orang yang dulunya melakukan perbuatan baik, ya, neraka u'iddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang kafir. Kemudian Anda mengatakan tidak mengharapkan surga, ya, ini seolah-olah Anda mendustakan janji Allah. Ingat, surga dan neraka itu akhirat. Di antara keimanan kepada hari akhir, wajib mengimani surga, mengimani janji-janjinya dan mengharapkannya, karena Allah yang memotivasi kita. Yang tidak benar itu kalau mengharapkan urusan dunia. Kalau mengharapkan balasan di sisi Allah itu dibenarkan dalam agama. Justru ini merupakan bagian dari keimanan yang benar. Jadi pemahaman yang sangat keliru dan salah ketika orang mengatakan beramal dia tidak mengharapkan surga sementara Allah menjanjikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan kepada kita, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Dalam Sahih Muslim. Kalau kamu minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus yang paling tinggi, yang paling di tengah-tengah, yang paling tinggi kenikmatannya. Fa innahu a'lal jannati wa ausatuha wa saqfuha arsyur rahman. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan di tengah-tengah yang atapnya adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Allah yang menganjurkannya dan Rasulnya, kemudian kita mengatakan tidak mengharapkannya, berarti kita menentang. Jadi beda antara kita mengharapkan balasan duniawi. Balasan duniawi ini tercela, karena balasan duniawi ini tidak kekal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela dunia, tidak menyuruh kita dengan motivasi dunia. Beda kalau akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala motivasi kita untuk mengejar balasan di akhirat. Dan ini tidak bertentangan dengan kita mencari keridhaan Allah. Karena balasan di akhirat Allah peruntukkan bagi orang-orang yang diridhoinya. Ya, Allah peruntukkan bagi orang-orang yang diridhoinya, dan orang yang beriman tidak akan dia mengharapkan balasan di akhirat kecuali setelah dia beriman kepada Allah dan membenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janjinya, karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Nadir di Lombok Timur. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dengan kurangnya iman seseorang dan banyaknya orang berbuat kesyirikan, inilah yang menyebabkan bencana gempa terkait saat ini di kampung kami, Lombok Timur. Nah, kami sangat takut akan datangnya gempa kembali, Ustaz. Syukron barakallahu fik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan. Yang ada di Lombok secara keseluruhan dan kaum muslimin dari bencana yang terjadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka-mereka yang sedang sakit serta menerima yang mereka-mereka yang meninggal dunia, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Pertama, ketika terjadi musibah bagi orang-orang muslim, kita doakan kebaikan untuk mereka, ya. Kita harapkan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai penebus dosa-dosa mereka, sebagai penguat kesabaran mereka dan sebab untuk ditinggikannya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingatkan, memang yang namanya musibah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an terjadi karena perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan dan menyadarkan manusia akan dosa-dosa mereka agar mereka kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, yakni bencana, musibah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, menjadikan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, ya, agar mereka mau kembali kepada kebenaran, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kita katakan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, ya, mengharapkan balasan pahala di sisinya. Jadikanlah ini sebagai sebab untuk kita introspeksi diri dan yakin Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat, maka Dia adalah Al-Hakim yang maha sempurna hikmahnya. Dia adalah Ar-Rahim yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Maka jangan menjadi kufur atau sangka buruk kepada Allah disebabkan musibah yang menimpa ini. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kebaikannya. Orang yang kufur pun tidak akan bisa merubah ketentuan Allah karena Dia maha kuat dan maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dari Allah dijamin kebaikan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa musibah tersebut, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya, yang merupakan asal hidayah dan asal semua kebaikan bagi hamba ini. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu sat. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Lombok, baik itu Lombok Utara, Timur, sehingga diberikan kemudahan untuk bertabah dan menghadapi segala cobaan ini. Amin. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan terakhir kami bacakan dari saudara kita Ais di Bekasi yang bertanya, "Ustaz, apakah setiap ketenangan hidup yang kita rasakan ini merupakan suatu bentuk kebaikan atau malah sebaliknya?" Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Bekasi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kebaikan pada diri beliau dan keluarganya serta untuk kita semua. Apakah setiap bentuk ketenangan hidup yang kita rasakan itu kebaikan atau keburukan, atau bisa jadi berarti keburukan? Ketenangan hidup ini Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupannya di dunia ketika mereka dekat dengan Allah. Adapun orang yang tidak dekat dengan Allah tidak mungkin tenang hidupnya, karena dunia ini dan seisinya adalah milik Allah. Tidak akan Allah berikan kepada orang yang jauh dari petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, kata Allah, maka dia akan merasakan kehidupan yang berat, yang sempit, kesempitan hidup. Ya. Dan dia, di hari kiamat dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi kalau betul-betul ketenangan yang hakiki tidak akan mungkin dirasakan oleh orang yang tidak punya iman, jauh dari keimanan. Kalau yang dirasakan dari pertanyaan tadi, ketenangan yang sesungguhnya, maka insya Allah itu adalah kebaikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, ya, semua yang namanya kebaikan hidup, ya, itu hanya berlaku, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik dalam semua maknanya di dunia, dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan yang lebih baik bagi mereka di akhirat nanti, ya, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Jadi ketenangan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman, dan mereka akan semakin tenang di saat-saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin uji ketenangan tersebut, kita lihat apakah ketenangan ini kita rasakan hanya ketika mengurus urusan dunia kita, atau kita rasakan waktu kita beribadah. Kalau kita rasakan dan semakin kuat waktu kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah jelas ketenangan yang hakiki. Inilah ketenangan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dalam banyak dalil Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Hanya dirasakan ketika seorang itu mendapatkan fasilitas atau harta benda yang banyak baru dia merasa tenang. Ini palsu dan akan hilang. Dan ini bukan ketenangan yang apa ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan membawa kesengsaraan cepat atau lambat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin memberikan kebaikan bagi orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Ya, ini jawaban pertanyaan yang terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan iman, di atas petunjuknya yang sempurna dalam ilmu dan amal, lahir dan batin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah di atas kebaikan sampai kita meninggal dunia menghadapnya nanti. Demikian kami cukupkan, kami akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.